Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya imamil muttaqin sayyidil mursalin nabiyillahi wa habibillahi muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa atba'it tabi'in al mujahidin al tahirin wallazina attaba'uhum waqtafaw atharahum wasaru ala darbihim ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimanillah wa iyyakum ajmain. Pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini, kita kembali melanjutkan membaca dan menelaah kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan 5 penjelasan daripada Syekhul Islam. Dari pertanyaan atau unek-unek seseorang yang misalnya belum merasa puas, belum merasa yakin betul gitu, kalau hadis-hadis yang menyatakan tentang adanya laknat, ancaman bagi pelaku-pelaku dosa besar, kok bisa saja misalnya suatu ketika tidak diberlakukan pada pribadi-pribadi tertentu karena uzur. Maka mereka bertanya, ini saya ringkas yang 5 itu poin-poinnya, karena kita akan masuk kepada poin yang ke-6. Nah, saya ulangi pertanyaannya, fahalla qultub inna ahadis al-wa'id la tatanawalu mahallal khilaf. Intinya begini ya, saya bacakan maknanya saja. Kalau memang orang-orang alim, para ulama tidak terkena ancaman hadis-hadis tersebut dalam posisi mereka beristihad, kenapa enggak ditafsirkan begini saja? Hadis-hadis tentang ancaman itu hanya akan diberlakukan pada persoalan-persoalan yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh para ulama bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat sedikit pun. Nah, dengan catatan itu, maka ketika masih ada perbedaan pendapat, hadis-hadis ancaman itu tidak berlaku. Kenapa enggak ditafsirkan begitu saja? Kenapa harus ada pengkhususan bagi para ulama dengan keuluran mereka, hadis ini tetap berlaku, mereka dikhususkan? Kenapa harus begitu? Karena kalau ditafsirkan hanya berlaku pada persoalan yang disepakati, maka para ulama tidak perlu lagi terkena ancaman hadis tersebut sama sekali, karena persoalannya adalah khilafiyah. Nah, ini jawaban-jawabannya secara ringkas saja ya. Bahwa yang pertama adalah itu tidak memungkinkan. Kenapa demikian? Karena persoalan-persoalan yang khilafiyah, kalau memang dalam persoalan yang diperdebatkan oleh para ulama itu, ya, ada dalil yang memang pasti, ya, yang bisa dijadikan pegangan, dalilnya qat'i gitu ya. Maka para ulama tersebut ya, dalam posisi beristihad. Secara umum terkenal dulu ya, terkenal dulu ancaman hadis tersebut. Misalnya ada seorang ulama yang menghalalkan maaf ya, menyetubuhi istrinya dari dubur misalnya dengan subhat yang dia dapatkan. Dia terkena ancaman tersebut, tapi dikecualikan. Nah, itu ya, singkatnya demikian ya. Kalau seandainya memang itu qat'i. Dan seandainya itu tidak qat'i, kalau mau dikatakan misalnya kalau tidak qat'i itu berarti tidak ada keharaman sama sekali, tidak ada pengharaman sama sekali, harus ada qat'inya dulu baru bisa ada pengharaman, maka itu artinya segala sesuatu yang ada khilafnya itu menjadi halal, dan itu tidak mungkin. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini saya ringkas saja ya. Yang kedua, bahwasanya persoalan hukum itu diperdebatkan atau tidak, atau disepakati haram atau tidak di kalangan para ulama, itu adalah persoalan yang di luar konteks bahwa perbuatan haram itu adalah haram. Saya ulangi lagi ya, konteks perbuatan haram itu adalah haram itu berdasarkan hadis misalnya, itu jelas ya bahwa itu adalah haram. Persoalan itu diperdebatkan atau tidak itu adalah di luar lingkaran tadi, di luar lingkaran ketetapan bahwa perbuatan itu adalah haram. Karena lafal umum itu harus dipahami secara jelas. Ya, para sahabat Nabi itu kan butuh kejelasan gitu. Kalau kejelasan hukum ini, misalnya Nabi mengatakan ini haram, ini dilaknat, lalu baru jelas setelah adanya kesepakatan di antara para ulama, itu berarti pada saat Nabi menyampaikan persoalan tadi belum jelas, ya. Karena belum ada kesepakatan, masih ada kemungkinan-kemungkinan nanti orang akan berbeda pendapat tentang penafsiran hadis tersebut. Makanya tidak mungkin. Nabi pasti menyampaikan kepada para sahabat makna satu hadis yang sudah mereka pahami secara mutlak. Berarti para sahabat sepakat, ya, para sahabat itu tahu bahwa itu diharamkan. Persoalan nanti kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itu adalah hal yang berbeda. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan dari Nabi menyampaikan ungkapan perbuatan haram ini dilaknat dan sebagainya, itu tujuannya adalah agar umat menjauhi perbuatan tersebut. Itu pasti. Ya. La'anallah, Allah melaknat pelaku ini dan itu. Kadang-kadang lafalnya Rasulullah la'ana Rasulullah, Rasulullah melaknat pelaku ini dan itu. Dan itu banyak ya perbuatan-perbuatan yang dikenai laknat. Kita bisa baca dalam Al-Kabair, insyaallah nanti kalau ada kesempatan akan kita pelajari. Kita juga bisa baca dalam Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Itu juga banyak disebutkan hadis-hadis Nabi yang intinya orang-orang akan dilaknat. Intinya di poin yang ketiga ini, tujuan daripada disebutkan laknat tadi agar orang menjauhinya. Lalu kemudian ketika orang harus bergantung kepada adanya ijma, ini berarti sia-sia dong ancaman-ancaman ini gitu loh. Harus menunggu adanya ijma, ya. Sementara tujuan daripada hadis-hadis yang membawa ancaman tersebut agar orang menjauhinya. Jadi sekali lagi sia-sia kalau seandainya tidak diberlakukan hukumnya. Kemudian yang keempat, kalau disimpulkan demikian, ya, laknat itu hanya berlaku misalnya bagi hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama saja. Ini artinya hadza yastalzim alla yuhtajja bi syai'in min hadzal ahadits illa ba'da ilmi bi anna ummah qad ajma'at 'ala tilka surah. Ini artinya pemberlakuan hadis tersebut hanya akan dilakukan setelah diyakini adanya kesepakatan umat. Ini artinya sahabat yang langsung mendengar dari Nabi saja, langsung mendengar dari Nabi, Nabi melaknat ini, itu belum bisa melakukan, sahabat loh ya. Sahabat belum bisa melakukan itu kecuali kalau terjadi kesepakatan umat sesudahnya. Ya, diyakini adanya kesepakatan umat. Ini jelas bisa membatalkan hujah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima kemarin, di kesimpulan yang kelima kemarin disebutkan, apakah keyakinan kesepakatan keyakinan berlakunya hadis tersebut ya, i'tiqad jami'ul ummah, harus kesepakatan seluruh umat tentang keharamannya, ayat tafi atau cukup dengan kesepakatan sebagian di antara mereka, sementara yang lainnya diam gitu ya, yang lainnya diam. Ini yang disebutkan oleh para ulama, kan ijma itu ada dua ya, ada ijma hakiki, ijma yang sesungguhnya, dan yang kedua ada ijma sukuti. Ijma sukuti itu para ulama bersepakat, tapi tentu bukan seluruh ulama bersepakat, sementara yang lainnya diam. Yang diam ini bisa jadi ragu-ragu, tapi karena mereka diam, mereka tidak dianggap. Ini namanya kesepakatan sebagian ulama. Atau memang harus seluruh ulama. Ini seandainya memang harus ada kesepakatan baru bisa diamalkan ya. Nah kalau kita katakan, kita ambil misalnya pendapat bahwa ijma itu harus seluruh ulama. Padahal para ulama itu ada yang tumbuh berkembang di daerah badui, ya, ada yang di daerah-daerah yang mereka baru masuk Islam, kemudian belajar dan kemudian menjadi ulama di sana. Dan banyak lagi yang berpencar-pencar di berbagai tempat dan berbagai zaman. Mungkinkah terjadi kesepakatan hal tersebut untuk semua persoalan yang ada ancaman laknatnya dari Nabi? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Ya, kalau ini dikatakan, maka itu tidak mungkin terjadi. Kalau cukup dipersyaratkan dengan sebagian saja, cukup dipersyaratkan yang lainnya diam, itu berarti bisa berlaku. Tapi kalau ada satu saja yang nyempil istilahnya, ya nyempil yang tiba-tiba mengatakan enggak, perbuatan ini enggak haram, maka itu enggak berlaku. Tapi kalau diam sebagian yang lainnya mengatakan iya, berarti berlaku. Ini menurut mereka baru bisa diberlakukan hadis-hadis ancaman dalam kondisi seperti ini. Maka artinya sama saja, ulama yang diam yang kemudian akhirnya mereka sebenarnya mengharamkan juga akhirnya kan diberikan uzur juga gitu loh. Jadi sama saja, ulama yang enggak tahu juga akhirnya kan diberikan uzur juga. Itu untuk pembahasan ini ya. Pada pertemuan yang apa dah, pada penjelasan alasan yang kelima yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menjawab orang yang ragu-ragu tadi. Jadi di poin yang kelima kemarin sudah kita sampaikan bahwa bersandar kepada ijma', baik itu ijma' hakiki, ijma' yang sesungguhnya ya, bersepakat seluruh umat, yang itu tidak mungkin kecuali di masa para sahabat, atau kesepakatan sebagian ulama di mana yang lain itu diam. Apabila ini yang dijadikan apa dalil bahwa baru hadis-hadis ancaman itu diberlakukan, ini nanti orang akan mencari-cari penghalalan dari ulama-ulama yang berpendapat nyeleneh. Berpendapat nyeleneh bukan ulamanya yang nyeleneh ya, tetapi berpendapat nyeleneh. Di persoalan tersebut pendapatnya nyeleneh. Mungkin karena syubhat ya, karena salah memahami, atau karena hal-hal yang lain, atau karena belum pernah mendengar hadisnya sehingga pendapatnya nyeleneh. Nah, ini yang akan diambil. Nah, pendapat nyeleneh ini yang disebut dengan zillat, zillatul ulama, ketergelinciran ulama. Ya, setiap manusia punya ketergelinciran ya. Dia para ulama juga punya ketergelinciran. Jadi bahaya sekali kalau ini dijadikan alasan, nanti akhirnya orang-orang akan mencari penghalalan dari pendapat-pendapat yang ganjil tadi, pendapat-pendapat yang nyeleneh tadi. Karena dalam persoalan-persoalan yang umum saja itu ada saja yang nyeleneh gitu loh. Yang mengatakan tawaf tidak harus tujuh juga ada di antara ulama. Ya. Jadi yang menolak sesuatu yang nyaris disepakati oleh para ulama berdasarkan orang-orang awam, ada saja nanti yang nyeleneh. Ya, untuk menghalalkannya. Untuk berpendapat lain daripada ulama yang lain. Kalau persoalan itu persoalan haram, tiba-tiba ada saja yang menghalalkan. Ya, persoalan-persoalan itu halal, ada saja nanti yang mengharamkan. Dan seterusnya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, kita masuk ke poin yang keenam sekarang ya. Supaya berlanjut ini, supaya berurut. Anna min ahadithil wa'id. Di antara hadis-hadis yang mengandung ancaman tadi, ma huwa nassun fi suratil khilaf. Ada yang teksnya saja sudah menggambarkan adanya perbedaan pendapat tadi. Teksnya saja itu sudah menggambarkan potensi adanya perbedaan pendapat tadi dari lafal hadisnya. Contohnya, mislu la'natil muhallalilahu. Seperti dilaknatnya orang yang menikah lagi dengan istri yang sudah talak 3 kali dengan adanya orang yang mencoba menghalalkan nikah tersebut dengan menikahi mantan istrinya kemudian menceraikannya. Jadi orang yang kembali menikahi istrinya itu disebut dengan muhallal lahu. Kalau pelaku yang menghalalkannya disebut dengan muhallil. Jadi ada muhallil, ada muhallal lahu. Muhallal lahu ini yang dapat jasa ya. Muhallil yang menyediakan jasa. Nah, tentang dilaknatnya al-muhallal lahu, orang yang kemudian menikahi istrinya kembali tadi, fa inna minal ulama man yaqul, ada di antara ulama yang mengatakan. Yes, ini saya katakan ya, jadi hadisnya ini sendiri ya, lafal hadis ini sendiri itu sudah membersitkan akan kemungkinan adanya perbedaan pendapat. Ya. Nanti akan kita jelaskan. Di antara ulama ada yang mengatakan inna hadza la ya'samu bihalin. Orang yang kemudian menikahi istrinya lagi setelah dinikahi orang lain itu sama sekali tidak berdosa, ini menurut ulama tadi. Sekali lagi ini pendapat yang nyeleneh ya. Fa innahu lam yakun ruknan fil aqdil awwali bihal. Ya. Karena penghalalan tadi ya, ketidak penghalalan ya. itu bukan merupakan syarat sahnya nikah yang pertama. Ini menurutnya ya. Jadi ketika nikah, seandainya ada orang mengatakan berniat untuk menghalalkan, maka menghalalkan ini sesuatu yang membatalkan. Sesuatu yang membatalkan. Ini kan menurut hadis seperti itu. Karena nikahnya batal, maka dia zina. Dia sampai berhubungan intim nih, orang yang memberikan jasa ini dia berzina. Nah, yang selanjutnya juga berzina. Karena pernikahan ini tidak sah, maka pernikahan yang selanjutnya pun tidak sah. Maka dikatakan karena tidak menghalalkan itu bukan merupakan syarat, ya, syarat sahnya nikah, ya, bukan merupakan rukun lah, rukun sahnya nikah, bukan merupakan rukun. Jadi ya orang yang kedua nggak jadi masalah. Fa'innahu lam yakun rukunan fil aqdil awal biha, karena itu bukan merupakan rukun di persoalan yang berkaitan dengan rukun di akad yang pertama. Hatta yuqal bu'ina, sampai dikatakan, harus dikatakan orang tersebut dilaknat. Li'tiqadihi, hanya karena dia meyakini, ya, wujub al-wafa bit-tahlil, berlakunya syarat halal, ya, dengan menikahkan wanita tadi. Syarat halal bagi yang akan menikahi lagi itu berlaku dengan pernikahan tadi. Faman ya'taqada anna nikahul awal sahih, orang yang sudah yakin bahwa nikah pertama itu sah, karena bagi dia niatnya tersebut untuk menghalalkan itu enggak akan mengubah sama sekali status pernikahan. Wa in batala syaratu, meskipun syarat yang dia jalankan tadi untuk menikahkan itu sebenarnya secara hukum itu batal, tapi dalam keyakinan dia itu kan sah gitu. Fa inna tuhillu bisani, kata dia, kata orang ini, karena ini nikahnya sah, maka dia juga menghalalkan nikah yang kedua. Jarrabasan anil ism, maka orang yang kedua, yaitu orang yang menikahi istrinya kembali, terbebas dari dosa. Karena dia, karena dianggap ini sudah halal nikahnya, kemudian diceraikan juga secara halal, maka dinikahi lagi oleh orang yang sudah menceraikan istrinya 3 kali, itu pun menjadi halal juga, katanya begitu, ya. Bahwa kadzalikal muhallal, bahkan hukum itu juga berlaku bagi orang yang menghalalkan tadi, ya. Fa innahu imma ayyakuna mal'unan 'ala tahlil, karena orang yang melakukan penghalalan nikah tadi, ya, untuk dinikahi kembali oleh suaminya yang sudah menalak wanita itu 3 kali, orang yang melakukan ini dilaknat karena apa sih? Sebagian ulama kan mengatakan dilaknatnya itu karena niat tahlilnya tadi, niat menghalalkan. Au ala wujubi ala i'tiqadi wujubi wafa bisyarat al-maqrun, atau dia mengatakan bahwa syarat itu syarat untuk penghalalan nikah tersebut itu sah ketika itu diucapkan dalam akad pernikahan. Aku nikahkan kamu dengan fulanah, gitu ya. Untuk kemudian kembali diceraikan. Ya, kira-kira seperti itu lafalnya. Dengan lafal apapun, tapi intinya seperti itu. Seandainya dia mengatakan dengan cara ini, maka nikah tersebut menjadi halal, maka dia dilaknat. Atau mungkin sekedar dia menghalalkan saja tanpa diucapkan itu sudah dilaknat. Ya, au ala majmu'ihima, atau kedua-duanya. Pengkaral awal awisal sasalal gharat. Kalau memang dilaknat itu karena niat dia, atau karena gabungan daripada dua niat tadi, maka sudah selesai persoalannya, ya. Bahwa berarti dia itu dilaknat memang karena niatnya itu yang untuk menghalalkan tadi. Wa in kana tsani fa hadzal i'tiqad huwa al-mujib lil la'nah. Tapi kalau seandainya yang kedua itu adalah ketika seseorang itu menikahkan itu dengan langsung dilafalkan, ya, langsung dilafalkan dengan dalam lafal nikahnya, saya nikahkan kamu dengan fulana untuk kemudian kamu talak lagi, ya. Tapi tidak disebutkan 1 minggu, 2 minggu, pokoknya untuk ditalak lagi agar bisa dinikahi oleh fulan. In kana tsani fa hadza li'taqad huwa al-mujib lil la'nah. Kalau ini yang diyakini mewajibkan adanya la'nah tadi, sawa'un hasala hunaka tahlil am lam yahsul, apakah kemudian terjadi pernikahan selanjutnya atau tidak, fahinaidin yakunul madhkur fil hadis laisa huwa sababul la'na. Itu berarti laknat yang disebutkan di dalam hadis itu tidak langsung disebutkan di dalam hadis tersebut, karena ada syaratnya banyak, ya. Harus ada syarat orang itu mengucapkannya demikian, baru kemudian terjadi laknat. Wasababul la'na lam ya'taraf lahu hadza batil. Wah, sababul la'na, sebab dilaknatnya itu tidak disebutkan di dalam hadis, karena di dalam hadis kan enggak ada disebutkan apa-apa, cuma disebutkan la'anallah. Allah melaknat al-muhallil, orang yang menjadi penghalal pernikahan bagi orang yang sudah menalak istrinya. Wal muhallal lahu, dan bagi orang yang akan menikahi istrinya itu dilaknat oleh Allah. Tidak ada penjelasan. Jadi kalau harus ada persyaratan kayak gini, itu berarti laknat tersebut itu bergantung pada sebuah syarat yang tidak disebutkan di dalam hadis. Dan ini jelas batil, gitu ya. Thumma inna hadzal mu'taqid wujudal wafa. Nah, kemudian kita melangkah kepada orang, ya. Orang yang menjadi penghalal. Tadi kan sudah kita katakan kalau ada sebagian ulama yang menghalalkan pernikahan ini. Berarti bagi suami yang akan menikahi istrinya yang sudah dicerai 3 kali itu berarti enggak jadi masalah dong, ya. Karena menurut ulama tadi boleh. Ini menurut ulama tadi, ya. Nah, sekarang kita bicara tentang orang yang menghalalkan tadi. Thumma hadzal mu'taqid, orang yang meyakini wujudal wafa, bahwa dengan nikah tersebut wujudal wafa, terjadilah wafa. Ya, wafa itu artinya tertunaikan. Yang dimaksud di sini tertunaikanlah syarat untuk bisa dinikahi lagi. Seandainya ingkara jahilan, kalau orang ini memang enggak tahu hukumnya sama sekali, palalah palih. Jelas dia enggak dilaknat sama sekali. Wa in kana aliman, kalau dia mengetahuinya, wajib fa yuha ayataqid alwujud. Kalau dia betul-betul orang yang alim dan tahu tentang hadis tadi, ya. Fa muhalun ayataqid alwujud. Mustahil kalau dia mengatakan itu wajib terjadi. Illa ayyakuna muraghiman lirasul, kecuali kalau dia itu adalah orang yang betul-betul menentang Nabi. Ya. Udah jelas-jelas dikatakan haram, bagi dia enggak halal dengan cara ini, ya. Fayakunu kafiran, maka dia telah kafir. Ya, jadi ini sebenarnya pembahasan tentang pendapat para ulama, ya, bahwa para ulama, jumhur ulama sepakat bahwasanya orang yang mengingkari dengan ilmunya satu saja hukum Islam yang sudah aksioma, aksioma itu sudah jelas keharamannya, zina dan lain sebagainya, maka orang tersebut jelas, ya, para ulama sepakat, ya, orang tersebut jelas keluar dari Islam, ya, keluar dari Islam, mengingkari satu saja syariat, bukan harus syariat Islam seutuhnya, satu saja syariat salat misalnya dia mengingkari. Nah, sementara dia tahu tentang kewajiban, dan itu persoalan aksioma, ya, persoalan yang sudah aksiomat, ya, seawal-awalnya kaum muslimin pun tahu. Tapi para ulama nanti berbeda pendapat tentang persoalan yang bukan aksiomatik. Yang bukan aksiomatik apa? Yang pengalamannya itu belum menjadi aksioma, belum setiap orang tahu, gitu. Nah, dalam persoalan ini, apabila ada orang yang mengingkarinya di kalangan orang yang dianggap berilmu, maka sebagian besar ulama mengatakan dia tetap kafir, tapi ada yang mengatakan dia tidak kafir. Jadi itu pembahasan sebenarnya seputar ini. Nah, tetapi kita tidak membahas soal hukum tersebut, kita hanya mengatakan begini, orang yang menjadi penghalal nikah tadi, kondisinya kan dua saja, jahil atau alim. Dia tahu tidak berilmu atau berilmu, itu saja. Jahil tidak tahu atau tidak berilmu atau berilmu, itu saja. Kalau seandainya dia jahil, maka dia tentunya terbebas dari laknat. Kita tahu orang jahil tidak dikenai hukum. Kalau dia alim, dia mengetahuinya, mustahil kalau dia mengatakan ini berlaku, ini pasti berlaku penghalalan ini. Karena kalau dia tahu konsekuensinya demikian, berarti dia sengaja menentang Rasul, sengaja tidak mengamalkan salah satu di antara hadis Nabi yang sudah dia ketahui pasti maknanya, dan ini bisa memasukkan seseorang kepada kekafiran. Fayaudu ma'nal hadis. Kalau demikian caranya, ya, kalau demikian caranya, itu berarti laknat tersebut hanya berlaku bagi orang-orang kafir. Fayaudu ma'nal hadis ila laknatil kufar wal kufru la ikhtisas lahu biingkar. Orang kekafiran itulah ikhtisas, tidak ada kekhususan untuk diingkari, karena itu sudah mungkar dengan sendirinya. La ikhtisas lahu biingkari hadzal hukmul juz'i duna ghairihi. Kekafiran itu bisa terjadi bukan hanya dengan mengingkari bagian agama yang satu ini saja. Fa inna hadza bi manzilati man yaqul, ini sama saja dengan mengucapkan la'anallahu man kadzdzaba rasul. Jadi sama saja maknanya Allah itu melaknat orang yang mendustai nabi. Fi hukmihi, ya, tentang hukumnya bi anna syartat talaq fi nikahi batil. Bahwa persyaratan nikah yang seperti tadi itu batil. Syarat apa? Syarat menjadi halal tadi itu batil. Ya, jadi kalau artinya sama saja makna hadis ini, laknat tersebut diberikan kepada orang yang mendustai syariat ini, mendustai tentang ketidakhalalan nikah tadi, sebagaimana yang disebutkan Nabi di dalam hadis tadi. Wa hadza kalamun umuman lafziyan wa ma'nawiyan wa huwa umuman mubtada. Ini sabda Nabi ini, ya, sabda Nabi ini kan bersifat umum, baik secara lafal maupun makna, secara lafal maupun secara lahir maupun batin, secara lafal maupun abstrak. Ini hadis yang umum. Nabi melaknat, Allah melaknat itu kan umum. Wa huwa umuman mubtada, bahkan ini disebutkan sebagai hal yang bersifat umum secara otomatis. Wa mithlu hadzal umum la yajuzu hamluhu ala suratin nadirah. Hadis yang umum kayak gini, Nabi melaknat, Allah melaknat, itu enggak boleh, la yajuzu hamluhu, tidak boleh ditafsirkan. Hamala ala, hamala itu kan membawa, membawa ala di atas itu dalam bahasa Arab artinya bisa menafsirkan, ya, hamluhu ala tahrim, ditafsirkan sebagai haram, kira-kira gitu. Nah, hadal umum, lafal umum seperti ini, la yajuzu hamluhu ala suratun nadirah, tidak boleh ditafsirkan ala suratun nadirah untuk sebuah makna yang sangat sangat langka, sangat jarang. Nadir itu langka, ya, rare, ya. Nah, jadi sesuatu yang sangat langka tidak boleh, ya. Sesuatu yang umum, hadis yang udah jelas-jelas umum, laknat dan lain sebagainya, itu ditafsirkan untuk sesuatu yang langka terjadi. Idh al kalamu ya'udu luknatan wa'ayyan. Karena kalau begitu, ucapan tadi itu menjadi ucapan bodoh, ya, ucapan dungu, ya, luknah itu dungu, ya, wa'ayyan, bodoh, ucapan dungu. Kata wili, contoh misalnya, kata wili man ta'awwala qawlu sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya orang yang menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuna mara'atin nakahat, wanita manapun yang menikah, min ghairi izni waliyha, tanpa izin walinya, fanikahu habatil, maka nikahnya itu batil, batal, tidak sah. Wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah. Alal mukatabah, sebagian mereka menakwilkannya alal mukatabah, ini untuk seorang budak wanita, ya, seorang budak wanita yang masih dalam proses dibebaskan. Hadis ini kan umum, wanita manapun yang nikah tanpa izin walinya itu batil. Tapi sebagian di antara ulama ada yang menafsirkan bahwa itu makna yang dimaksud dengan hadis ini adalah seorang budak wanita yang masih dalam proses, ya, belum dimerdekakan, tapi dalam proses dimerdekakan, kemudian dia nikah tanpa walinya, maka nikahnya batil. Aneh ya, hadis yang lafalnya umum tiba-tiba dikhususkan untuk sebuah peristiwa khusus tanpa dalil yang jelas. Kalau pengkhususan itu dari Nabi, bisa. Kalau pengkhususan itu jelas dari asbabul wurud hadisnya misalnya, memang kejadiannya itu seperti itu, ya bisa saja. Tapi ketika tidak ada, aneh gitu loh. Kejadiannya kan aneh. Budak yang dalam proses dimerdekakan, budaknya wanita lagi, ya. Kemudian hadis yang umum diterjemahkan demikian, itu sangat aneh sekali. Sangat-sangat aneh sekali. Sebagaimana orang yang menafsirkan laknat-laknat tersebut berlaku bagi orang-orang yang kafir, ya, terhadap hadis-hadis Nabi tadi. Ini sangat tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin, ya. Kita kembali, ya, kepada pembahasan. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini berlaku bagi mukatabah, bagi wanita yang dalam proses dimerdekakan, itu konon, ya, disebutkan oleh para ulama, ini pendapat sebagian dari kalangan Hanafiyah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Al-Mustashfa. Jadi Al-Imam Al-Ghazali juga seorang ahli fiqih, ahli usul, ya. Beliau punya kitab usul fiqih yang luar biasa, ya. Dulu saya sempat lama, ya, tenggelam dalam pemahaman tasawuf, ya. Salah satu kitab yang sangat saya gandrungi pada waktu itu, ya, kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, ya, Ihya Ulumuddin. Ini salah satu kitab yang sebenarnya luar biasa, ya, kitab yang membahas tentang persoalan hati yang sangat luar biasa, dan banyak definisi-definisi dalam kitab ini yang dipakai oleh para ulama ketika membahas tentang persoalan hati, ya. Meskipun kemudian dikritisi oleh para ulama, bukan kita yang mengkritik, ya, tentang hadis-hadisnya, ya, dan bahwa di antara hadis-hadisnya itu ada yang tidak sah, ada yang dianggap maudhu', bahkan ada yang la aslah lahu, dan lain sebagainya. Ini adalah persoalan yang dikaji oleh para ulama, ya, bukan persoalan kita. Jadi oleh sebab itu makanya para ulama mengatakan kalau awam kaum muslimin, ya, jangan baca hadis ini, jangan baca kitab ini. Tapi kalau mereka yang sudah memiliki kemampuan di bidang ilmu hadis, ilmu usul fiqih, orang yang mapan, yang lain sebagainya, boleh baca kitab ini dengan tidak menggunakan hadis-hadis yang dianggap dhaif sekali, yang dianggap palsu atau la aslalahu, ya. Karena kitab-kitab yang mengandung hadis yang ternyata diklaim sebagai palsu itu banyak, gitu. Bahkan kitab-kitab ulama yang sebenarnya sangat kuat menentang hadis-hadis dhaif dan palsu. Contohnya Al-Imam Az-Zahabi, ya, di dalam kitab Al-Kaba'ir beliau juga ada hadis-hadis yang disinyalir sebagai hadis palsu. Jadi kita enggak membahas di sini tentang Imam Al-Ghazali, ya. Karena ada sebagian di antara orang yang tidak peduli dengan segala kesalahan yang dilakukan oleh beliau rahimahullahu taala. Ini jelas salah, bahwa kita harus bersikap bijak dalam mengambil ilmu, ya. Kalau memang terbukti ada kesalahan berdasarkan penjelasan para ulama yang lain, enggak usah diambil. Tapi ada ulama juga yang sampai merendahkan serendah-rendahnya Al-Imam Al-Ghazali, tidak melihat berbagai kelebihan yang beliau miliki, ya. Jadi beliau dalam perjalanan panjang, ya, pertaubatan beliau dari seorang apa namanya filsuf, ya, ahli filsafat, kemudian menjadi seorang sufi yang kemudian terus beliau belajar sampai menjadi ahli usul, terus beliau belajar sampai beliau menjadi ahli hadis. Ini perjuangan seorang ulama yang sangat perlu dihargai, ya, sangat perlu dimuliakan, sangat perlu dihormati. Jadi Al-Imam Al-Ghazali tidak seburuk dalam pandangan sebagian orang, ya. Beliau tetap dianggap sebagai ulama, ya, tetap dianggap sebagai seorang tokoh yang ahli dalam banyak persoalan, termasuk dalam persoalan fikih. Beliau Al-Mustasfa, ini termasuk kitab yang dipakai, ya, terutama oleh orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Jadi beliau mengatakan bahwa pendapat ini dinukil dari sebagian kalangan Hanafiyah, yang bermazhab Hanafiyah. Jauh beliau menjelaskan berbagai alasan. Itu luar biasa penjelasannya, enggak akan saya sampaikan di sini karena panjang. Yang untuk membuktikan kebatilan pendapat yang mengatakan bahwa ini dikhususkan bagi mukatab, bagi wanita yang akan dimerdekakan. Padahal hadisnya jelas. Salah satu di antara dalil beliau ini secara bahasa, ayyuma, kata ma, ini hadisnya kan dah umum. Ditambah lagi kata beliau dengan ma, ayyuma. Ayyuma, kata ma di sini dalam bahasa Arab itu artinya wanita manapun, ya, tanpa pengecualian. Ayyuma mar'atin, wanita mana pun, nakahat yang menikah min ghairi idzni waliha, tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Nah, jadi kata ayyuma di sini lebih tidak memungkinkan lagi adanya pengkhususan, gitu. Udah umum, udah di dalam lafalnya wanita manapun, masih dikhususkan lagi, itu tidak mungkin, gitu. Nah, wabayani mudratihi, ya, jadi sekali lagi, ya, jadi tidak mungkin hadis yang umum ditafsirkan untuk sesuatu yang khusus yang jarang terjadi lagi, itu enggak mungkin. Wabayani mudratihi, penjelasan tentang kelangkaan itu, nudrah itu kelangkaan. Annal muslim al-jahil la yadkhulu fil hadis. Bahwa seorang muslim yang jahil, yang tidak tahu, tidak punya ilmu, la yadkhulu fil hadis, tentunya tidak masuk dalam ancaman hadis tersebut. Namanya orang enggak tahu. Wal muslimul 'alim bi anna hadha asy-syart la yajibu al-wafa'u bihi. Sementara seorang muslim yang alim, yang punya ilmu, yang mengetahui anna hadha asy-syart la yajibu al-wafa'u bihi, persyaratan tadi itu tidak bisa menghalalkan pernikahan. Wala yastartuhu mu'taqidan wujud al-wafa'i bihi, sehingga dia tidak menjadikan itu sebagai syarat dalam akad nikah. Sehingga dengan itu terjadilah penghalalan wanita tersebut bagi suaminya nanti akan menikahinya. Illa ayyakuna kafiran, ya. Kalau orang tersebut alim kemudian dia berkeyakinan itu enggak apa-apa padahal dia itu sudah jelas paham, maka dia kafir. Wal kafir la yankihu nikahal muslimin. Seorang yang kafir itu kan tidak nikah dengan cara pernikahan orang Islam. Bagaimana bisa dikenai hukuman ini gitu? Illa ayyakuna munafiqan, kecuali kalau dia pura-pura muslim alias munafik. Wasuduru hadzal nikah, coba perhatikan ya. Kalau hadis ini hanya berlaku, ya hanya berlaku ini bagi orang yang kafir saja kan, dengan konteks seperti tadi itu kan nanti ujung-ujungnya hanya orang yang kafir yang serta merta menolak hadis ini, itu baru itu ya orang yang akan mendapatkan ancaman hadis tadi. Kalau emang itu terjadi, kita katakan orang kafir kan gak nikah secara Islam, maka jawabannya mungkin saja dia munafik. Oh, berarti kejadiannya bukan untuk seluruh orang kafir, hanya munafik saja. Ya, jadi makin lama makin langka ini kan. Sudah orang yang alim yang mengetahui itu salah, tapi dia tetap menghalalkan juga, yang berarti dia berarti dia kafir terhadap hadis Nabi. Ya, kafirnya itu masih harus dikhususkan lagi kafir yang munafik, karena kalau gak munafik dia gak akan nikah secara Islam. Wasuduru hadzal nikah ala misri hadzal wajhi min andarin nadir. Pernikahan seperti ini dengan cara seperti ini min andarin nadir, ini bahasa beliau ya, ini langka yang paling langka. Andarin nadir, nadir itu laka, langka ya. Jadi andarin nadir itu kelangkaan yang paling langka. Walau kira kalau ada orang yang mengatakan inna misra hadhi surah la takadu takhtur bibali mutakalim, gambaran seperti ini nyaris enggak pernah terbersit di pikiran seorang muslim yang ngomong, lakana al-qail sadiqan, orang itu benar ya. Karena memang gambaran seperti itu enggak mungkin menjadi sesuatu yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Waqad dzakarna dalailal katsira, dalailal katsira, kita sudah menyebutkan banyak dalil ya, di ghairi hadzal mawdi, tapi bukan dalam kitab ini. Ala anna hadzal hadis qusida bihi al muhallil al qasid wa illam yashhad. Wa yang dimaksudkan dalam hadis ini orang yang menghalalkan nikah itu dilaknat Allah adalah al muhallil al qasid, orang yang menghalalkan tapi dia berniat. Wa illam yashhad, meskipun tidak disyaratkan dalam nikahnya. Tapi kalau dia tidak berniat enggak apa-apa. Ada orang yang betul-betul mau nikahin perempuan yang sudah ditalak tiga suaminya. Dia gak ada niatnya untuk menghalalkan. Tiba-tiba aja dia baru nikah, meskipun misalnya baru satu hari dia udah sebel sama istrinya. Udahlah, kamu diceraikan, udah, kamu nikah sama suami kamu lagi. Dia tidak ada niat sebelumnya untuk membuat wanita ini halal. Tapi begitu dia tahu wanita ini gak cocok buat dia, dia sebel sama wanita, udah, saya ceraikan kamu, biar udah, kamu nikah aja sama suami kamu lagi. Mudah-mudahan dia tahan nikah sama kamu. Misalnya seperti itu. Boleh, gak jadi masalah, karena dia tidak berniat untuk tahlil. Tapi kalau dia berniat tahlil meskipun tidak diucapkan sebagai syarat dalam pernikahan, nikahnya seperti biasa, ankah tuka wa zawaj tuka, aku nikahkan kamu, aku kawinkan kamu dengan fulana, binta fulana, misalnya. Tidak ada lafal penghalaman, tapi kalau sudah ada niat, maka dia tetap merupakan nikah yang haram, nikah yang tidak sah. Wa kadzalika al-wa'idul khas, begitu juga yang namanya ancaman khusus minal la'nati wan nari wa ghairiha, baik itu ancaman laknat, neraka dan lain-lain, qad ja'a mansusan fi mawadhi'a, ya, telah disebutkan dalam banyak kasus hadis, ma'a wujudil khilaf fiha, padahal masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Contohnya misli hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas dari Nabi SAW, bahwa Nabi bersabda, la'anallah zawaratil qubur, Allah melaknat wanita-wanita yang, dalam tanda kutip, ini sengaja, karena ini mahalul khilaf, para wanita yang kerjaannya sering berziarah kubur. Wal muttakhirina 'alaiha al-masajid was-suruj, orang-orang yang membuat masjid di atas kubur-kuburan atau membuat lampu-lampu dan lentera-lentera di atas kuburan. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Wa ziyaratun nisa rukhasa fiha ba'duhum wa karihaha ba'duhum wa lam yuharrimha. Wanita yang menziarahi kubur ini kan diperbolehkan oleh sebagian mereka, ya. Sebagian mereka memperbolehkannya, yang tidak boleh itu hanya yang sering-sering. Maka tadi saya sebutkan pada kutip yang sering menziarahi kubur. Jadi zawarat di sini artinya sering. Maka wanita yang berziarah kubur itu diperbolehkan oleh sebagian ulama. Sebagian mereka lagi mengatakan boleh tapi makruh. Sebagian mereka lagi mengatakan haram. Jadi rakhasa fiha ba'duhum wa karihaha ba'duhum wa lam yahrimha. Ada yang menghalalkan, ada yang makruh dan tidak mengharamkan. Sementara hadis ini secara lafal itu mengharamkan, ya, wanita-wanita yang berziarah kubur. Oleh sebab itu mereka yang tidak mengharamkan itu menerjemahkan zawarat ini sebagai wanita-wanita yang sering. Jadi wanita yang kerjaannya sering ziarah kubur itu yang dilaknat. Tapi kalau sekadar berziarah untuk tujuan tazkiratan lil maut, mengingatkan akhirat, itu enggak apa-apa. Wa ziyaratun sakaya wa hadithu Uqbah bin Amir, demikian juga hadis Uqbah bin Amir dari Nabi SAW ini tentang zawarat kubur. Ini sengaja saya enggak bahas, ya. Sebenarnya konteksnya agak beda dengan hadis-hadis yang lain. Karena ulama yang menganggap bahwa wanita yang berziarah kubur itu enggak dosa itu banyak sekali, gitu. Jadi bukan sedikit. Yang memperbolehkan itu banyak sekali. Banyak di antara para ulama yang mengatakan bahwa yang diharamkan itu adalah sering-sering, bukan sekadar berziarah, ya. Sering-sering atau menjadikan itu kebiasaan, menjadikan itu sebagai habit, itu yang tidak boleh bagi seorang wanita. Tetapi sekadar berziarah saja boleh. Maka saya menganggap ini mungkin dimasukkan oleh Ibnu Taimiyah ini sebagai pengingat saja bahwa di dalamnya ada perbedaan pendapat. Kalau tidak, antara contoh ini dengan contoh yang lain berbeda banget, gitu. Wa hadis Uqbah bin Amir, kemudian hadis Uqbah bin Amir. Wa Nabi bersabda, la'anallahu alladhina ya'tuna nisa'a fi mahashim. Allah melaknat orang-orang yang mendatangi wanita di bagian duburnya. Kita tahu kemarin ada sebagian ulama yang menghalalkan. Wa hadis Anas, begitu juga hadis Anas. Wa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jalibu marzuq. Nabi bersabda, orang yang mencari rezeki itu akan diberikan rezeki yang halal. Wal muhtakiru mal'un, sementara orang yang melakukan monopoli, praktek monopoli dalam jual beli itu dilaknat. Hadis ini dengan lafal ini itu lemah, ya. Hadisnya lemah, dha'afahu katsirun min ahli hadis, tetapi secara makna benar. Artinya tentang keberkahan rezeki bagi orang yang mencari rezeki dengan cara halal itu jelas hadis-hadisnya banyak, ya. Dan tentang dosa besar bagi ihtikar itu sudah jelas, ya. Dosa besar bagi ihtikar itu jelas, ya. Dan orang-orang tak pelaku dosa besar dengan semua perbuatan dosa besar mereka itu secara umum memang mal'un. Mal'un itu artinya dilaknat, dilaknat artinya dikeluarkan dari rahmat Allah, ya. Jadi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, seorang yang berzina ketika dia berzina dia bukan mu'min. Orang yang la yasrubu khamra hina yasrubu huwa mu'min, seorang peminum khamar ketika dia sedang melakukan perbuatannya dia bukan mu'min. Jadi hadis-hadis yang seperti ini kan menunjukkan bahwa Allah menghilangkan sifat iman dalam diri seseorang, meskipun bukan menganggap bahwa pelakunya adalah kafir, enggak. Sifat iman hilang dari dirinya. Makanya para ulama mengatakan orang-orang tersebut keluar dari rahmat Allah ketika mereka melakukan perbuatannya tadi. Kita kembali, ya, kepada pembahasan. Jadi hadis ini secara lafal dengan lafal ini lemah, tetapi makna hadis ini sahih karena masing-masing di antara dua bagian tadi disebutkan dalam banyak hadis. Waqad taqaddama hadis tsalatsah, begitu juga telah disebutkan hadis sebelumnya. Ats-tsalatsah, tiga orang, alladzina la yukallimuhumullah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan Allah sucikan diri mereka. Walahum azabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Wah, ini berat banget, ya. Di antaranya wafihim, salah satu di antaranya adalah man mana'a fadlana'ih, orang yang punya kelebihan banyak air tapi tidak mau memberikan orang yang meminta dalam keadaan butuh. Waqad la'ana, Allah juga melaknat ba'i al-khamri, peminum khamar. Penjual khamar. Waqad ba'aha ba'dul mutaqaddimin, sebagian ulama dulu ada yang menjual khamar dengan keyakinan bahwa khamar yang diharamkan itu hanya yang dibuat dari kurma saja atau dibuat dari kurma dan anggur saja, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian juga waqad sahanhu, diriwayatkan dengan sahih dari Nabi min ghairi wajhin. Dari banyak jalur riwayat, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, man jarra izarahu khuyala, orang yang melabuhkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, lam yang yurillahu ilaihi, tidak akan dilihat Allah di hari kiamat. Ini kita enggak bicara tentang hukumnya ya, tentang bahwa banyak ulama yang mengatakan hukumnya adalah makruh, sebagian ulama yang mengatakan haram, ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan haram untuk izar saja, untuk izar saja, untuk apa namanya kain saja, ya, kain sarung saja dan sejenisnya, dan banyak pendapat ulama yang lain, ya, meskipun jumhur ahli hadis, mayoritas ahli hadis berpendapat hukumnya adalah haram, sebagaimana yang sering dijelaskan oleh para asatidzah. Sini kita nggak berbicara tentang itu, tapi kita berbicara tentang satu penjelasan. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum ini berlaku bagi yang melakukannya khuyala. Bagi yang tidak melakukannya karena sombong atau khuyala, maka dia terkena keharaman. Nah, tapi bagi yang melakukannya karena sombong, dapat tambahan hukuman. Yaitu, dia tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Jadi hukumannya lebih berat. Tidak dengan sombong haram, ya, dengan sombong diberikan tambahan hukuman. Sementara persoalan ini adalah persoalan yang ada khilafiyahnya di kalangan para ulama. Tidak semua ulama mengharamkan. Waqala, demikian juga sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi, maaf, waqala sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, thalathatun la yukallimuhumullah, tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan tidak akan dilihat oleh Allah, wala yuzakkihim, dan tidak akan dibersihkan dari dosa-dosa, walahum azabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama, al musbilu izarahu, orang yang melakukan isbal, melabuhkan pakaian atau kain yang dipakainya melebihi mata kaki. Walmanan, orang yang suka menyebut-nyebut kebajikan di hadapan orang lain, termasuk orang yang mendapatkan jasa kebaikannya, sehingga membuat hati mereka sakit hati. Ini manan. Walmunfiq silatahu bil halafil kadzib, atau orang yang berjual beli dengan sumpah palsu. Nah, ini orang-orang yang tidak akan dilihat Allah dan tidak akan diajak bicara di hari kiamat. Ma'ana ta'ifatan minal fuqaha, sementara sebagian di antara ahli fiqih yaqulun, berpendapat, innal jarra wal isbal, sesungguhnya melabuhkan mata kain di bawah mata kaki atau isbal, lil khuyala, bagi orang-orang yang melakukannya karena sombong, makruhun ghairu muharram, itu hukumnya makruh secara mutlak, bukan haram. Nah, kita tahu ya pendapat ini, dan ini bukan pendapat satu dua ulama, tapi banyak ulama ya. Wa kadzalika qauluhu, demikian juga sabda Nabi, la'anallahu al-wasilah, Allah melaknat wanita yang menyambungkan rambut, wal mausulah, atau yang disambung rambutnya sementara dia tahu dan rela. Wa huwa min ashahil hadis, ini hadis-hadis yang sangat sahih sekali kata beliau. Tapi ternyata ada juga perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wa fi wasl asy-sya'ri, soal menyambungkan rambut ini, khilafun ma'ruf, ada perbedaan pendapat yang sangat populer. Itu pembahasannya panjang sekali. Mulai dari rambutnya, apakah rambut itu yang tidak boleh rambut dari orang lain atau termasuk rambut dari dirinya sendiri. Ya, ada orang potong rambut nih, ya. Rambutnya dikumpulin sama dia, suatu saat dirinya rambutnya itu berkurang, rontok dan sebagainya, itu disambung sama itu. Nah, apakah pengharaman ini berlaku untuk semua rambut atau khusus bagi rambut orang lain saja? Kemudian apakah ini berlaku umum bagi orang yang hanya ingin mempercantik diri, atau boleh bagi orang yang hanya ingin mengganti rambut-rambutnya yang sudah berguguran misalnya? Ya, ini khilaf di kalangan para ulama, itu panjang sekali pembicaraannya. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi yashrabu, sesungguhnya orang yang minum, fi aniyatil fiddah, di bejana-bejana perak, innama yujar jiru fi waqtihi nara jahannam, berarti dia sedang menyalakan api jahannam di dalam perutnya. Yujar jir fi batnih, menyalakan dalam perutnya nara jahannam, api jahannam. Wa minal ulama man lam yuharrim dzalik, padahal sebagian ulama ada yang mengatakan itu tidak haram. Haramnya hanya bagi orang-orang yang melakukannya untuk hidup melampaui batas, ya. Untuk hidup bermewah-mewah. Jadi yang diharapkan itu bermewah-mewahnya, bukan perbuatannya. Jadi jelas ya ini poin yang ke-6, kita baca poin yang ke-7. Ya, untuk menangkal, membantah orang yang mengatakan hadis tersebut enggak berlaku kecuali dalam persoalan yang disepakati oleh para ulama. Ya. As-sabi annal mujib lil umumi qa'im. Tekstual, ya, kondisi tekstual yang mengharuskan hadis itu dipahami secara umum itu jelas ada, qa'im. Wal mu'arid al-mazkur, sementara yang menjadi penyangkalan dari keumuman tadi, la yasla yakuna mu'aridan, tidak ada yang sah dijadikan sebagai kontroversi. Li'anna ghayatahu ayyuqal, paling-paling karena ujung-ujungnya hamluhu ala suwaril ifaq, laknat itu hanya berlaku bagi persoalan yang disepakati para ulama, paling ujung-ujungnya itu. Wala khilaf, atau bisa juga berlaku bagi yang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yastalzimu dzukuru ba'di man la yastahiqul la'na fi, yang akhirnya juga membuat mereka harus menerapkan hukum itu kepada orang yang tidak berhak untuk dilaknat. Jadi begini, ikhwan, maksud di sini ya. Ketika seseorang itu menetapkan hukum ini, menetapkan hukum ini hanya bagi persoalan-persoalan yang disepakati saja. Contoh ya, persoalan-persoalan yang disepakati saja. Tetap saja dia akan masuk dalam kategori nanti orang-orang yang terlaknat. Ini sebenarnya ada penjelasannya di bagian bawah ya. Ada penjelasan di bagian bawah. Tapi di sini kita jelaskan terlebih dahulu saja. Apa begini? Di dalam hadis ini konteksnya sedikit jauh. Jadi kalau orang nggak paham ini nggak bisa paham dengan yang dimaksud oleh Syekh di sini. Konteksnya agak jauh, jadi begini. Di dalam hadis kan dikatakan laisal mu'min bil'anin wal ta'an. Seorang mu'min itu tidak bisa dikatakan maaf ya. Seorang mukmin itu tidak bisa menjadi pribadi yang suka melaknat, suka mencerca, suka menghina, ya. Bahkan di dalam beberapa lafal hadis itu ada dihilangkannya wasful iman, dihilangkannya sifat kemukminan seseorang ketika seorang itu suka melaknat. Ayat laknat, apakah seorang mukmin itu mungkin suka melaknat? Nabi mengatakan tidak, ya. Apakah seorang mukmin itu suka mencerca? Tidak. Ini artinya apa? Orang yang suka melaknat, orang yang suka mencerca, itu terkena ancaman hadis. Hilang wasaf iman, hilang sifat keimanan dalam dirinya, itu artinya dia terkena hukuman dosa besar. Itu berarti dia juga terkena laknat. Jadi orang yang suka melaknat, itu terlaknat. Kesimpulannya begitu. Jadi orang yang memasukkan orang-orang yang tidak berhak untuk dilaknat ke dalam pemahaman, ya, ke dalam pemahaman, maka berarti orang tersebut terkena laknat, berarti nggak bisa berlaku juga dong, gitu loh. Karena ada di antara mereka nanti akan dikecualikan, maka ujung-ujungnya tidak ada hadis laknat yang berlaku sama sekali, karena ujung-ujungnya nanti berarti kita akan melaknat orang yang melakukan perbuatan. Padahal seorang mukmin katanya bukan pelaknat, ya. Kalau pelaknat berarti bukan orang mukmin. Ini gimana ini, ya? Allah melaknat, lalu kita terapkan pelaknatan tadi, terkena ancaman hadis yang lain. Kalau persoalan ini diputar seperti itu, ujung-ujungnya akan mumet, ya, akan menjadi semakin ruwet seperti tadi. Fayuqalu idza kana takhsis ala khilafil asl. Kalau dikatakan bahwa pengkhususan sebagian ulama karena keuzuran itu dianggap berlawanan dengan asal makna, ya, fataksiru ala khilafil asal, maka melebarkan hadis ini sampai kepada orang yang tidak berhak untuk laknat pun dimasukkan ke dalamnya juga bertentangan dengan asal hukum fikih. Ya, jadi kalau dikatakan, "Duh, kenapa hadis ini melaknat semua orang tapi kemudian diberikan kekhususan bagi para ulama, ini bertentangan dengan asal daripada hukum Islam," maka dikatakan juga memberlakukan hukum ini kepada yang tidak berhak taksir namanya. Taksir itu artinya meragamkannya sampai banyak gitu ya. Sehingga meliputi orang-orang yang tidak berhak dilaknat, itu juga bertentangan. Jadi sama-sama bertentangan kalau kita lihat hukum ini. Tapi ingat ya, ini adalah soal pengecualian. Soal pengecualian itu kan secara lahiriah itu berlawanan gitu. Ada orang nih, ini saya mau kasih gambaran supaya jelas gitu. Ada orang berbuat kemusyrikan, ya. Ini sudah sering saya sampaikan ya. Tapi dalam konteks ini saya sampaikan lagi ya. Saya sudah sering sampaikan dalam hadis Abu Dawud kan ada orang yang ketika mau meninggal minta dibakar. Kemudian sampai jadi abu dibuang supaya dia tidak diazab sama Allah. Dia kafir dengan kemahakuasaan Allah. Tapi kemudian dia ditanya di hari kiamat, ya, kenapa engkau melakukan itu? Dia mengatakan, karena aku takut kepada Allah. Sehingga orang yang melakukan perbuatan musyrik, yang betul-betul dia enggak tahu kalau itu perbuatan musyrik, dia akan dimaafkan di sisi Allah. Coba bayangkan, orang berbuat kemusyrikan, kemudian diampuni. Orang berbuat kemusyrikan, diampuni. Ini berlawanan enggak dengan realita awal? Iya, gitu loh. Ini berbuat kemusyrikan, ini berbuat kemusyrikan, lalu ini diampuni, ini enggak, gitu. Jadi setiap pengecualian itu pasti akan berlawanan dengan asal. Namanya aja pengecualian. Ya, namanya saya pengecualian. Maka ini tidak dianggap bertentangan, ya, tidak dianggap berketentangan karena pengecualian itu mengeluarkan adanya pertentangan tadi. Namanya saya dikecualikan. Setiap mukmin harus setiap murid harus hafal, ya, kecuali yang sedang sakit. Lalu yang sedang sakit tidak kena kewajiban. Wah, berarti dia bertentangan dengan konsep diwajibkan bagi seluruh siswa. Tidak, karena dia sudah masuk dalam wilayah yang dikecualikan. Fa istathna min hadzal umum man kana ma'zuran bi jahl. Kita tahu bahwa yang dikecualikan dari keumuman laknat dalam hadis-hadis tadi adalah ada tiga ya. Yang pertama ma'zuran bi jahlin, uzur karena enggak tahu. Au ijtihadin, uzur karena berijtihad. Au taklidin, uzur karena bertaklid. Ya, jadi ini yang kembali kita bahas ya. Bahwasanya dalam posisi manapun kita tetap bisa mendapatkan pengampunan, pengecualian dari hukum. Ya, dari manapun ya. Kalau kita betul-betul enggak tahu tentang hadis tadi, ya, atau pernah dekat dengar hadisnya tapi enggak paham, enggak tahu kalau yang dimaksudkan adalah itu. Orang yang enggak tahu enggak terkena hukum dong, ya. Yang kedua karena beristihad. Orang yang beristihad kemudian dia salah dalam beristihad kan sudah dapat pahala, berarti dia enggak dosa. Dan yang ketiga, ya, ini yang mahalu khilaf, ya. Mungkin ada titik kontroversinya adalah orang yang bertaklid. Orang yang bertaklid gimana bisa mendapatkan pengampunan? Dia kan bertaklid ini. Ya, justru karena dia bertaklid ya. Nah, orang yang bertaklid itu potensi untuk salahnya jauh lebih tinggi. Nah, yang penting masing-masing di antara tiga ini dalam konteks yang benar. Orang yang enggak tahu itu ada enggak sembarang enggak tahu. Orang yang enggak tahu ini dia potensi tahu tapi dia enggak mau tahu. Kalau itu dia akan diancam hukuman karena kelalaiannya. Ijtihad juga begitu. Ijtihad dia sudah layak beristihad atau enggak? Kalau enggak belum layak beristihad kan enggak dapat pengecualian tadi. Taklid juga begitu. Taklidnya sudah benar atau belum, ya? Karena sekali lagi waman layak hadiru ala ittiba, orang yang belum mampu ittiba kepada Nabi secara utuh, fa'alaihi taklid, maka dia harus bertaklid kalau memang dia enggak bisa beritiba gitu loh. Kita tidak bisa meneliti hadis sahih atau dhaif, ya kita taklid kepada para asatidzah dan para ulama yang mensahihkan atau mendhaifkan. Disebutkan dalam kitab hadis aja kita enggak bisa buktikan, apalagi soal sahih atau tidak sahihnya. Disebutkan saya dalam kitab Sahih Bukhari, kita enggak bisa buktikannya. Kok ada terjemahan? Terjemahannya udah benar apa belum? Kan enggak ada bukti. Ya. Jadi kalau kita mau, kita harus baca dari kitab aslinya. Ini belum baca, berarti masih taklid. Udah bisa baca saja, belum bisa meneliti hadisnya, masih taklid juga. Gitu. Taklid dalam sahih dan tad'if. Dalam menetapkan kesahihan atau ketidaksahihan hadis. Maka saya berkali-kali mengatakan, ketika Syekh Al-Albani menyebutkan dalam muqaddimah silsilatul hadis ad-da'ifah ya, kumpulan hadis-hadis yang dhaif dan palsu ya, wa atharuha as-sayyi fil ummah, dan dampak buruknya bagi umat, beliau mengatakan siapapun yang membaca kitab ini dengan baik, menguasai yang ada di dalamnya, dia akan terangkat ke derajat ittiba. Jadi nanti ketika ada orang bilang sahih, dia sudah tahu apa namanya rumusan-rumusannya. Ketika orang mengatakan da'if, dia tahu rumusan-rumusan. Karena dia sudah membaca penjelasan Syekh Al-Albani yang detail. Ya, Syekh Al-Albani yang detail yang bisa dirujuk semuanya ke kitab-kitab aslinya. Jadi orang yang membaca kitab ini terangkat dari derajat taklid menuju ittiba. Coba bayangin aja ya. Ya, jadi untuk sampai derajat ittiba kan susah ya. Jadi makanya yang namanya taklid itu kadang-kadang harus dilakukan. Nah, tapi sekali lagi, ketiganya diberikan udzur selama melakukannya dengan cara yang benar. Orang yang jahil betul-betul memang karena enggak tahu, bukan enggak mau tahu. Orang yang istihad betul-betul berhak beristihad. Orang yang taklid melakukan taklid dengan cara yang benar. Bagaimana taklid yang benar? Sudah sering saya sampaikan. Yang pertama, dia harus memilih guru. Kalau dia ya mau bertaklid dalam soal hadis, ya dari orang yang mau mengerti ilmu hadis gitu. Ya, kalau dia juga mau bertaklid dalam soal-soal hukum fikih, dia harus bertaklidnya kepada orang yang betul-betul ahli di bidang ilmu fikih, ahli dan punya kredibilitas gitu. Dia nggak culas. Kalau ahli culas juga bahaya gitu. Ahli hadis tapi culas membolak-balikkan fakta, ini bahaya. Ahli fikih juga tapi culas membolak-balikkan fikih, itu juga berbahaya. Jadi kalau orang mau taklid, pertama dia harus milih guru ya. Gurunya kredibilitas keislamannya dan keilmuannya itu bisa diakui. Yang kedua, dia tetap membutuhkan pengenalan terhadap dalil. Meskipun belum bisa baca hadis aslinya, minimal hadis yang kemudian dengan terjemahannya kan gitu. Minimal dengan hadis dan terjemahannya ya. Jadi itu ya. Jadi makanya belajar apapun itu dengan cara yang bersandar pada dalil-dalil yang sahih. Ya, mau belajar tata cara sholat, ya belajar tata cara sholat. Biarpun kita belum mengerti bahkan dalilnya, kita belajar dengan dalilnya. Nah, minta dibacakan misalnya kitab Sifatul Sholatin Nabi atau kitab apa saja yang di dalamnya dijelaskan pembahasan tentang sholat. Ya, termasuk mungkin yang dikarang sebagian ulama Indonesia seperti kitab Sifat Sholat Nabi yang ditulis oleh Hasbi As-Sudiri misalnya, atau yang lainnya, itu terserah. Yang jelas membaca kitab-kitab yang juga berdalil. Sehingga dengan cara itu, meskipun kita belum memiliki kemampuan, ya ada setitik kepuasan dalam diri kita. Oh, ini penjelasan ibadah ini ada dalilnya. Ya, meskipun sekali lagi masih dalam kondisi taklid. Ya. Ma'annal hukma syamin li ghairi ma'zurin, padahal hukum tentang la'anat itu kan berlaku li ghairi ma'zurin, bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur. Kama huwa syamilun liswari lufaq, sebagaimana hadis itu berlaku dalam semua persoalan-persoalan disepakati para ulama. Fa inna hadza takhsis aqal fa yakunu aula. Karena persoalan-persoalan disepakati itu lebih sedikit, maka penghususan ini lebih utama. Itu yang ketujuh ya. Ya, jadi intinya bahwa keumuman yang disebutkan di dalam hadis itu sudah jelas gitu loh. Enggak ada hal-hal yang menyebabkan dikeluarkan dari keumuman tadi. Hal-hal yang mengeluarkan dari keumuman itu sama sekali tidak bisa dijadikan pegangan. Pengkhususan bagi para ulama dan lain-lain, kalau itu dianggap salah karena berlawanan dengan konteks asal, itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Karena mengkhususkan para ulama itu berlawanan dengan konsep asal, melebarkan kepada yang tidak berhak untuk dilaknat itu juga keluar dari dari hukum asal. Tetapi persoalannya apakah keluar dari hukum asal tadi sah atau tidak? Istisna pengecualian itu sah, ya. Karena segala hukum itu, segala persoalan itu seringkali memuat pengecualian-pengecualian. Ya. Orang yang tidak sholat sekali dosanya besar sekali. Nah, tapi pengecualian itu nggak berlaku bagi wanita yang memang tidak boleh sholat karena haid. Nah, pengecualian, namanya aja pengecualian ya, maka itu sah. Tapi kalau dikeluarkan tanpa pengecualian yang sah, maka tidak boleh. Ya. Yang kedelapan, anna idha hamalna lafzu ala hadha kana qad tadammana zikra sababil la'n. وَيَبَقَ الْمُسْتَثْنَا قَدْ تَخَلَّفَ الْحُكْمُ عَنْهُ لِمَانِ. Kalau kita memahami lafal hadis ini, إِذَا حَمَلْنَا اللَّفْضُ عَلَى هَذَا, berdasarkan apa yang kita pahami tadi, karena qad tadammana dzikra sababil la'n, sebenarnya kan sudah tercakup di dalamnya sebab orang itu terlaknat. Dilaknat karena menyambungkan rambut, dilaknat karena menjual khamar, dilaknat karena ini, dilaknat karena itu. Wa yabqal mustathna, maka yang dikecualikan akan tetap berlaku. Wa yabqal mustathna qad takhallafa al-hukmu anhu, maka orang yang dikecualikan qad takhallafa al-hukmu anhu, ya, tidak diberlakukan hukum itu pada dirinya. Takhallafa al-hukmu, takhallafa itu artinya tidak berlaku, ya, takhallafa al-hukmu, ya. Jadi kata khalaf, khalaf itu artinya belakang, dikebelakangkan, berarti enggak berlaku bagi dirinya. Wa yabqal mustathna, maka orang yang dikecualikan qad takhallafa al-hukmu anhu, tidak berlaku hukum itu baginya. Lima ini karena adanya penghalang yang sudah kita sering sebutkan. Wala syakka anna man wa'ada. Nah, ini secara apa namanya, bukti logisnya begini. Anna man wa'ada, siapapun yang menjanjikan sesuatu, wa'ada au ada atau mengancam dengan sesuatu, laisa alaihi ayastathniya, dia tidak punya kewajiban untuk menyebutkan pengecualian. Man takhallafal wa'ada awil wa'ida, pengecualian bagi orang yang tidak akan dapat janji tadi atau tidak akan dapat ancaman tadi. Fi haqqihi lima aridin, ya, karena adanya penghalang. Fayakun rekalan jarian alamin hajis sab, ucapan tersebut itu sudah benar. Jadi kalau ada orang misalnya, ya, semua murid harus ini, ya, harus mengumpulkan tugasnya besok, ya. Misalnya orang yang sakit nggak bisa mengerjakan tugas, kan tentunya nggak kena hukuman ini. Itu nggak perlu disebutin satu-satu, kecuali ini, kecuali itu, tidak harus disebutkan, boleh, ya. Apalagi kalau itu tidak bisa dipahami kecuali dengan disebutkan, maka disebutkan gitu. Tetapi tidak ada kewajiban bagi orang yang menyebutkan setiap hukum itu untuk menyebutkan pengecualian-pengecualian, karena pengecualian itu bisa terjadi karena asbab, yang sebab-sebab itu banyak sekali. Ada sebab yang bisa terjadi saat itu dan ada yang nggak terjadi saat itu. Ya, contohnya misalnya ucapan al-Imam Asy-Syafi'i, ya, kalau ada sesuatu yang mengambang, idza kana syai'un mu'allaqan bainas sama'i wal ardi, apabila ada sesuatu yang mengawang-awang, ya, antara langit dan bumi, fas-shalatu fiha ghairu sahihah, maka salat di dalamnya itu tidak sah. Karena pada waktu itu belum ada benda itu diumpamakan kalau ada benda seperti itu, maka tidak sah salat di dalamnya. Ya. Tidak sah salat di dalamnya. Tapi ternyata sekarang ada, gitu lah. Sekarang ada yang namanya pesawat. Pada zaman itu mungkin Imam Syafi'i tidak menyangka bahwa itu akan ada, gitu. Nah, asbab-asbab yang semacam ini itu akan sulit untuk disebutkan karena memang enggak ada. Imam Syafi'i yang memang fardiyatnya luar biasa. Fardiyat itu artinya mengumpamakan akan terjadinya sesuatu itu luar biasa. Kita enggak bicara tentang hukum, ya. Kalau kita bicara tentang hukum, ya, pendapat dari Imam Syafi'i salat di pesawat itu enggak sah, ya, karena itu sesuatu yang menggantung antara langit dan bumi. Ya. Tapi kemudian banyak dari kalangan Syafi'i yang memperbolehkannya, ya. Jadi makanya Asy-Syafi'iyah itu, mazhab Syafi'iyah itu bukan mazhab ilaihi Syafi'i, bukan sesuatu yang menjadi pendapat al-Imam Syafi'i, tapi mazhab ilaihi kaidatus Syafi'i, sesuatu yang didasari oleh kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Jadi enggak semua orang yang bermadzhab Syafi'i semua pendapatnya sama dengan Imam Syafi'i, gitu. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan al-Imam Syafi'i, ada dua pendapat, ya. Sementara Imam Syafi'i berpendapat dengan salah satu di antaranya, ini berarti yang tidak sependapat bukan Syafi'iyah lagi. Enggak begitu dong, ya. Nah, setiap ada perbedaan pendapat itu berlaku. Ya, Syafi'iyahnya berlaku adalah bagi orang-orang yang memang memahami ilmu fikih sesuai dengan mazhab Syafi'i. Itu sering saya sebutkan dan selalu saya ulang-ulang, ya. Jadi kita kembali ke pembahasan. Jadi artinya gini, orang yang mau menjanjikan sesuatu, mengancam sesuatu, enggak perlu menyebutkan pengecualian-pengecualian, apalagi pengecualian itu yang belum terpikirkan sama dia, gitu. Ya, jadi cukup dibuat ancaman dan janjinya saja. Siapapun di antara kalian yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, nanti akan saya berikan hadiah ini dan itu. Ini enggak perlu disebutkan pengecualiannya. Ya, pengecualian misalnya Jangan sampai dibantu sama orang lain sedikit pun. Jangan menggunakan googling dan lain sebagainya. Karena kalau disebutkan itu banyak sekali pengecualiannya. Nanti kalau ternyata terjadi, lalu orang mengumpulkan, kamu dapat dari mana? Dari googling. Ah, kamu gak kasih hadiah. Atau dikasih hadiah cuma dikit aja. Karena kamu mengerjakannya tidak mandiri. Lalu orang mengatakan, loh, kemarin kan gak ada pengecualian, itu tidak perlu disebutkan. Karena dia melakukan sesuatu tidak secara normal dan wajar. Ya, sehingga dia layak diberikan hadiah tadi. Gitu loh. Ya. Hadiah ini kan bagi orang yang bisa menjawab. Sementara tadi dia dibantu sama orang lain. Ya. Orang lain yang jawab, dia cuma nuliskan. Sebenarnya yang jawab, dia atau orang lain. Ya, orang lain, gitu loh. Bukan dia. Gitu. Sehingga dia tidak berhak mendapat, ataupun kalau mendapat, hanya sebagian saja. Nah, sekali lagi begitu ya. Jadi hadis-hadis Nabi yang melaknat itu tidak perlu harus menyebutkan pengecualian-pengecualian. Ya, kecuali orang yang beristihad. Karena orang yang beristihad sudah disebutkan dalam hadis yang lain tentang konteksnya. Kalau dia salah, dapat satu pahala. Gitu. Nah, jadi makanya begini. Jadi muntaha al-fiqh, jadi, puncak daripada ilmu fiqh itu bukan hanya memahami dalil. Tapi memahami dalil-dalil yang ada, kemudian mengorelasikan satu dalil dengan dalil yang lain, yang akhirnya menghasilkan satu kesimpulan, itu baru fikih. Ini secara umum ya, itu baru fikih. Ada satu hadis yang dipahami, itu belum fikih. Gitu. Karena hadis ini mungkin akan dikecualikan oleh hadis yang lain, akan ditambahkan oleh hadis yang lain, akan diberikan penguatan oleh hadis yang lain, dan lain sebagainya. Ya, jadi dalam satu hadis mungkin dipahaminya hanya makruh, bisa jadi dengan adanya hadis lain bisa jadi haram, bahkan menjadi sangat haram. Dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar, atau kebalikannya menjadi tidak haram karena ada dalil yang lain. Jadi sekali lagi, fikih itu bukan cara memahami dalil saja gitu, tapi cara memahami dalil-dalil yang ada dalam syariat, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi, yang kemudian mengorelasikan dalil yang satu yang menimbulkan kesimpulan hukum. Maka disitulah diperlukannya, ya, diperlukannya ilmu tentang an-nasikh wal mansukh, diperlukannya ilmu tentang asbabul wurud, asbabun nuzul, ya, diperlukannya ilmu tentang gharibul hadis, kata-kata yang langka di dalam hadis, ya, yang dalam bahasa Arab umumnya tidak bisa dipahami. Dan banyak lagi ilmu-ilmu yang lain yang tanpa itu fikih tidak akan berlaku. Maka saya sering bilang gitu. Kok dikatakan ada ahli fikih tidak paham hadis itu enggak ada, enggak mungkin gitu. Ahli hadis enggak paham fikih juga enggak mungkin gitu. Tetapi ketika disebutkan fuqaha mungkin karena mereka begitu dominan dalam persoalan-persoalan fikih. Ya. Ketika mereka disebut hadis, mereka begitu dominan dalam mengetahui terhadap ilmu hadis. Tapi kalau dikatakan tidak ngerti enggak gitu. Ya, jangan kecilkan ulama-ulama fikih dengan menganggap mereka enggak ngerti hadis, itu pendapat bodoh ya. Juga mengatakan ahli hadis itu enggak ngerti fikih, itu pendapat tidak benar gitu ya. Ya, karena sampai Muhammad Al-Albani kan dalam menulis kitab silsilah hadis sahih begitu. Silsilatul ahadits as-sahihah wa syai'un min fiqhiha wa fawaidiha. Kumpulan hadis-hadis yang sahih dan beberapa hal yang terkait dengan fikihnya dan terkait dengan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Jadi itu perlu fikih. Gitu. Bagaimana ahli hadis nggak memerlukan fikih? Nah, ketika seorang itu nanti akan memahami matan satu hadis dengan matan hadis yang lain, sehingga satu matan bisa membatalkan matan yang lain, itu kan perlu pengetahuan tentang fikih dong. Ya? Kita tahu kan ya bahwa satu hadis kadang-kadang dianggap syadz, dianggap itu ganjil. Karena dia berlawanan dengan hadis yang lain yang lebih sahih tingkat kesahihannya. Karena dianggap secara substansial matannya bertentangan dengan matan hadis yang tadi. Atau sanadnya bertentangan dengan sanad hadis yang tadi. Ini berarti ahli hadis harus paham tentang fikih. Ya, kita kembali ya kepada pembahasan supaya tidak terlalu meluas. Intinya demikian. Amma idza ja'alna la'na ala man fa'alul mujma'a. Mujma'a ala tahrimihi. Adapun kalau kita tegaskan bahwa laknat itu hanya berlaku bagi perkara yang sudah disepakati keharamannya, au ja'alna sababal la'ni huwal i'tiqad al-mukharib lil ijma', atau kita jadikan laknat itu bagi orang yang meyakini sesuatu yang berlawanan dengan ijma' para ulama, karena sababul la'ni ghairu madzkur fil hadis, itu berarti penyebab laknatnya enggak ada disebutkan dalam hadis tadi. nggak bisa dipahami hadis tadi. Ya. Kapan orang itu dilaknat? Ya, karena pertama harus disepakati oleh para ulama, atau dia memiliki keyakinan yang berlawanan dengan para ulama. Harus ada pembuktian dulu baru berlaku laknatnya. Ma'an nazarikan umum la budda fihi minat takhsisi aydan. Padahal hal yang umum tadi ya tentang ijma itu pun harus ada pengkhususan lagi. Fa idza kana la budda minat takhsis ala taqyirain fa iltizamul awal aula. Kalau ijma saja nanti ada pengkhususan lagi ya, misalnya disebab laknat ini harus hanya harus dibuktikan dengan adanya ijma. Ternyata dalam ijma pun nanti ada pengkhususan juga gitu loh. Nanti ada ijma sukuti, sekali lagi ada ijma hakiki mana yang diberlakukan. Kalau ujung-ujungnya tetap harus seperti itu, ala takdirain, faltizamuhu alal awal, maka memberlakukan hadis ini dengan pemahaman yang pertama, yang pokoknya hadis ini berlaku untuk melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Lalu berlakulah pengecualian tadi, ya, dengan hadis-hadis yang lain. Maka ini lebih tepat gitu loh. Limwa faqatihi wajhil kalam, karena sesuai dengan konteks ucapan dalam hadis tadi, wa khuluhi minal idmar, dan enggak perlu ada sesuatu yang idmar. Idmar itu sesuatu yang enggak tampak, enggak jelas, di awang-awang itu enggak perlu. Enggak perlu ada sesuatu yang di awang-awang. Apa itu? Tentang harusnya ada ijma, ya. Itu kan sesuatu yang di awang-awang gitu. Atau diberlakukan hanya khusus bagi orang yang kafir saja terhadap hadis tadi. Ini terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh. Ini waktu kita sudah mepet ya. Kita mau dilanjutkan yang ke-9 atau enggak? Enggak usah ya. Kayaknya terlalu panjang ya. Kak, takutnya terlalu panjang ya. Karena bahasannya kan perlu mikir ya. Nah, ini siapapun yang belajar lah, jangan mengira ya bahwa yang mikir itu hanya antum-antum saja. Karangan thalabatul ilmi, para penuntut ilmu yang belajar ini juga pas belajar tuh mikir ya. Mereka yang kapasitas ilmunya tinggi juga tuh mikir ya. Karena apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah sekali lagi ini kelihatan sederhana tapi sangat maknanya itu dalam gitu. Jadi enggak jadi masalah ya kalau antum semua perlu banyak berpikir untuk memahaminya, enggak jadi masalah. Setidaknya menggairahkan minat kita untuk belajar lebih jauh gitu ya. Oh, ilmu Islam itu dalam banget gitu ya. Jadi untuk menjadi seorang ahli fikih, untuk menjadi seorang ahli hadis itu perjalanannya panjang banget gitu loh. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan sangat mudah ya. Perjuangannya sangat panjang banget. Banyak hal yang harus dikorbankan untuk itu. Ya sangat jelek sekali seandainya kita mengabaikan ya jalan-jalan menuju ilmu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kita gunakan. Karena kemuliaan di balik itu sangat besar sekali. Juga peringatan ya bagi orang-orang yang berilmu itu untuk jangan mudah-mudah mengkhianati ilmu. Ilmu yang sudah dicari dengan susah payah ini yang akhirnya dikhianati. Ya, ini bahaya banget ya. Ini bahaya, konsekuensinya akan berat sekali. Insya Allah nanti untuk yang ke-9 dan selanjutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan yang lain. Ini sebenarnya yang terakhir ya, 9 ini. Nanti setelah ini, tapi ini butuh penjelasan panjang. Ini nanti kita tangguhkan aja ya. Kita tangguhkan aja untuk itu saja ya mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya mohon maaf, ini ada bagian akhir dari ini yang terpotong. Nanti ketika di bagian yang akan datang nanti akan kita balik lagi secara ringkas. Ya, kemudian akan kita lanjutkan kepada pembahasan sesudahnya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang pembahasan Raf'ul Malam Anil A'immatil Alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, apa yang bisa dipahami dari apa yang disampaikan itu bisa membuka cakrawala pemahaman fikih kita untuk lebih terbuka dan lebih bisa menangkap makna-makna yang tersembunyi yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.